Doa berpakaian. Asik, hore. Terima kasih Umi, terima kasih Abi atas pemberian baju barunya. Oh iya, apa doanya teman-teman? Yuk ikuti akan berdoa. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwala wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma huwala. Ya Allah, berilah aku kebaikan dengan pakaian ini dan hindarkanlah aku dari kejahatan yang ditimbulkannya.